محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian kaum muslimin, alhamdulillah majlis yang mulia yang telah dikatakan oleh Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Jika di antara kalian melewati taman-taman surga, hendaklah bersimpuh. "Wa qila ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan riyadul jannati wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halqatul dzikri." Yang dimaksud dengan halqatul dzikri tidak lain adalah majlisul ilm. Majlis yang menebarkan tentang ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dan ijma'us sahabah. Inilah yang dimaksud dengan ilmu hakiki. Selain itu bukan dikatakan ilmu, dan selain itu tidak bisa kita katakan ilmu syar'i. Sehingga Sa'id bin Jubair mengatakan, "Ma la ya'rifuhul badriyuna laysa minal ilm." Apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat Badar itu bukan ilmu, bukan agama. Dan selanjutnya saya lebih bergembira melihat kesemangatan kaum muslimin, terutama pengikut ahli sunnati wal jamaah, yang siap setiap saat untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah, menuju rumah-rumah Allah di dalam rangka untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah, di antara rumah Allah yaitu al-masjid, membaca, mengaji dan mengkaji kitab Allah, melainkan turun ketenangan dan diselimutin oleh rahmat, dan dikelilingi malaikat, dan dituturkan, disebut-sebut oleh Allah di sisi malaikatul muqarrabin, makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ramadan datang, hati pun senang. Kerinduan umat Islam setiap tahun untuk menunggu Ramadan tidak pernah bosan. Setiap kata Ramadan disebutkan, selalu ingin cepat untuk menemuinya. Bukan karena objekan catering yang mulai melonjak, atau THR yang mau didapat, apalagi pesta mudik yang penuh dengan penyiksaan diri. Tetapi yang ditunggu adalah rahmat, pengampunan, idkun minan nar, dan pelipat gandaan pahala yang datang dari Allah, dan kita bisa khusyuk, syahdu, mengabdi, menyembah, dan berbagai macam ibadah kita lakukan pada waktu bulan Ramadan. Disitulah kebahagiaan seorang mukmin, dan disitulah hadirin sekalian kesenangan seorang muslim pada saat dia berada di taman ibadah seperti ini. Maka tidak ada suatu yang diharapkan melainkan kehidupan akhirat, Tidak ada yang diharapkan kecuali pahala, dan tidak diharapkan kecuali surga, dan dia selalu berprinsip setiap saat, walal akhiratu khairun wa aqa. Walaupun lapar dahaga pada siang terik panas, maka akan selalu dihadapi dengan kesabaran, bahkan dengan penuh kebahagiaan, kesenangan. Kenapa hadirin sekalian, berlapar-lapar dan dahaga semua itu akan diganti oleh Allah dan tidak akan disia-siakan dengan syarat memenuhi hak-hak puasa dengan baik. Kalau tidak, Anda, kita semua yang melakukan puasa pada waktu bulan Ramadan masuk ke dalam hadis Rasulullah, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil puasa dengan kalimat al-iman. Pertanyaan besar, kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena yang bisa menjawab dengan sempurna ajakan puasa hanyalah mereka yang memiliki hati iman. Yang bisa menangkap rahasia dan hikmah puasa hanyalah orang yang memiliki hati iman. Yang bisa berlapar dahaga dan sabar untuk menunaikan itu semua hanyalah orang yang beriman. Selain itu susah. Bahkan di daerah saya ada prinsip, ya daerah Jawa ya, saya ngomong Jawa nih, bahasa kerajaan saya. Wong luwak omangan koro, awak kok diploro. Jadi ini kalian puasa sebagai tempat pesakitan, puasa sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam pelampiasan kejengkelan. Sehingga dengan sekalian, puasa hanya pindah tempat makan. Ya memang betul, pada saat siangnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan. Tapi hadirin sekalian, kalau sudah masuk maghrib, masya Allah, kolok satu mangkok, ditambah lagi pisang satu, apel satu. Terus nanti setelah itu sholat, habis sholat makan lagi satu setengah piring, ada yang dua piring. Belum lagi ditambah rokoknya, kelepas kelepus karena dendam. Makanya dari mulai maghrib sampai terawih sebagai tempat pelampiasan dendam rokok, kayak cerobong sepur. Kalau bisa pak, kalau ada pabrik pada waktu Ramadan mencetak rokok panjangnya 1 meter dia beli. Ya, dia beli. Karena gak puas hanya 1-2 batang, karena satu batangnya 9 senti. Makanya di sini saya kembali lagi mengingatkan, gak bosan-bosan, di majlis mana saja selalu saya kritikin rokok. Barangkali di antara yang datang ini masih ada yang ngerokok 1-2 pasti. Nah, cuman gak berani angkat tangan aja. Siapa yang masih ngerokok angkat tangan? Gak berani. Angkat kaki. Mau pulang. Hari ini sekalian, saya ingatkan, perokok itu manusia yang paling jelek dan manusia yang paling tidak sehat alias gendeng. Coba bayangkan, ngapain asap dikeluarin, dimasukin. Kan bapak kalau melihat orang yang sedang rokok dari jauh, orang gila. Allahu Akbar. Kenapa enggak sekalian ngerokok asapnya dimanjakin, kepala masukin kresek, mangap. Itu Asep dikeluarin dimasukin. Atau sekalian tuh kenal pot mobil setel mangap gratis. Bahkan tanyain sama dok, barangkali di sini ada dokter. Asap knalpot mobil masih lebih sehat daripada asap rokok. Sepakat, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau dalam asap rokok mengandung 4000 racun berbahaya. Kalau di dalam babi mengandung belasan bahaya diharamkan. Dalam khamr mengandung belasan bahaya diharamkan. Rokok mengandung ribuan bahaya. Enaknya diapakan? Buang. Ya bagi perokok mah dibakar. Pernah saya ngaji tabligh di daerah Dakhon, daerah Qatar. Banyak masya Allah. Akhirnya saya jelaskan tentang masalah rokok. Sudah panjang lebar saya menjelaskan rokok, turun dari mimbar. Alhamdulillah Ustaz, rokoknya saya sudah kurangi 2 batang. Kurang 2 batang. Jadi maksudnya di kotak sudah diambil 2 batang, berkurang. Yang lebih lucu lagi subhanallah, saya menjelaskan tentang rokok sampai berbusa. Ada yang interupsi Ustaz sebentar. Bagi saya ngerokok adalah ibadah. Subhanallah. Ya. Ngerokok ibadah. Karena kalau saya enggak ngerokok, pabrik rokok tutup, nanti karyawan di PHK, petani tembakau berhenti. Dalam rangka itu kita infakkan harta itu sejalan dengan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mantap kan? Wa mim, masya Allah. Makanya di sini selalu saya ingatkan, semua orang bisa membaca Al-Quran, semua orang bisa mengetahui ayat ini di surat ini, tapi bongkar pasang Al-Quran untuk ini, untuk dalil ini, itu hanya ulama. Makanya Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adau bi. Surat An-Nisa ayat 84. Ketika datang urusan perkara agama, yang baik itu menimpa umat dalam keadaan aman dan perang, adau bi, biasanya ramai. Artinya watak orang awam itu kalau menghadapi masalah, ramainya iya, celotehannya banyak dan ricuhnya iya, tapi menyelesaikan masalah enggak bisa. Coba lihat kalau sekarang mereka menghadapi urusan masalah-masalah keumatan, wah komentar sana komentar sini, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Walau radduhum ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan mereka kembalikan kepada ulil amri setelah rasul tidak ada, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka gantinya ulil amri. Dan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan ulil amri adalah al ulama, dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah, innamal ulama warasatul anbiya, kita kembalikan kepada ulama. Jangan sekarang ini dibongkar pasang sendiri, dijawab sendiri. Dan anehnya kadang-kadang ketua kelompok demo aja bisa mengeluarkan fatwa. Murabbi kelas-kelas kecilan, kecamatan, mungkin pelosok desa, mengeluarkan fatwa. Padahal ladin salian kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'alal ladzi afta. Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, yang menanggung dosanya adalah yang memberi fatwa. Tapi kalau kita kembalikan ke ulama, kita tanya pada zaman Rasul hidup, sahabat-sahabat merujukkan perkara agama ke Rasulullah. Setelah wafat Rasul mengatakan innamal ulama warasatul anbiya, maka wajib, maka lazim mengembalikan agama dan urusan agama kepada ahlu dzikr, yang dimaksud adalah al ulama. Nyampe mana tadi mas? Oh rokok. Antum jangan lubang-lubang-lubain, rokoknya belum selesai. Ana mau cuci sampai habis pakai backlin ini. Hadirin sekalian, kembali ke rokok. Bukan kembali ke laptop, kembali ke rokok. Dan hadirin sekalian, kalau kita lihat, apalagi majelis syura sedang ngumpul, yaitu majelis suka rokok. Majelis syura suka rokok. Sudah diajak, bahkan masya Allah, pada saat dia ngumpul-ngumpul, apalagi datang ngaji, masih sempat-sempatnya ngerokok. Ustadznya sudah bilang, qala Rasulullah, di belakang masih kelepas-kelepus. Qalu ngerokok dulu Ustadz. Qalu ngerokok dulu katanya. Dan ajib hadirin sekalian, tidak ada orang yang paling susah dinasihatin kecuali perokok. Paling ngeyel. Pernah saya khutbah, nyindir sedikit tentang rokok. Langsung habis khutbah keluar dari mimbar ada orang rokok. Saya ditiup. Kurang ajar ini. Lede. Ditiupin. Subhanallah. Kurang ajar betul perokok itu. Makanya di sekalian tidak ada tempat yang paling bagus. Dan ini pasti menghentikan rokok. Kuburan. Udah. Itu paling bagus sudah. Kuburan masih ngerokok digebuki malaikat kan gitu. Mau apa lagi? Nah, yang lebih lucu ini sekalian, antum lihat kalau lagi ngerokok bareng-bareng majelis apa aja, entah majelis tahlilan wala selamatan wala ini, nanti kita akan bahas di sini sebagian penyimpangan ya, kan judulnya di kesempatan ini ngaji judulnya apa tuh Pak? Saya juga gak ngerti judulnya hari ini. Terus pokoknya saya juga gak diberitahu judulnya. Gak tahu. Baru kali ini tablek panitia gak memberi judul. Terus pokoknya berarti udah yang penting ngomong. Udah. Dan ini sekalian sama temennya tiup-tiupan majelis. Kadang kepalanya diangetin. Subhanallah. Ini kan gendeng kolektif bareng-bareng. Dan sepakat Pak, semua orang kalau mau memasukkan barang ke mulut menjauh dari WC, kecuali ngerokok malah cari WC. Kenapa tiba-tiba cocok sedep enak kalau enggak satu spesies? Dengan demikian hadirin sekalian, tolong ini dihentikan. Enggak ada faedah sama sekali. Dari peringatan rokok itu sebenarnya kan mengerikan Pak. Merokok dapat menyebabkan apa? Kanker, empoten. Semua laki-laki berebut untuk cari obat kuat. Tapi dalam satu sisi masya Allah berebut untuk melemahkan syahwatnya. Membikin dia impoten secara alami. Serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin Pak. Satu penyakit saja itu sudah cukup mengharamkan rokok. Tanyain kalau enggak percaya kambing. Kambing, lo pernah ngerokok enggak? Enggak pernah. Karena tak kambing tahu. Enggak mau kena penyakit kanker. Nah ini masya Allah. Makanya kalau sekarang antum belajar IPA. Makhluk pemakan rumput apa namanya? Apa? Makhluk pemakan daging? Nah, makhluk pemakan api? Belum ada. Usulin aja ke itu pembuat buku IPA. Pak, ini masih ketinggalan satu, belum ada makhluk yang masuk ke sini, makhluk pemakan api. Itu. Apa? Manusia. Itu Dracula yang ngeri aja enggak pernah ngerokok, Pak. Itu kan gitu. Dracula yang ditakutin semua perempuan. Ada Dracula, ada kuntilanak. Tanyain kalau ketemu, pernah ngerokok enggak lo? Enggak pernah. Lucu ini orang. Astagfirullah. Hadirin sekalian, kali ini kita akan menyorotin pengamalan kaum muslimin, penyimpangan kaum muslimin seputar masalah penyambutan Ramadan. Dan Insyaallah ini merupakan tema yang sangat enggak enak juga diomongin. Ini masuk radio enggak, Pak? Masuk. Waduh, repot ini, Pak. Ini nanti jangan-jangan radionya ditutup. Diterusin enggak, Pak? Antum yang nanggung ya. Nah, itu aja. Saya sini pergi selesai. Nanti nyari ini, Pak, orangnya. Itu. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa dengan menyebutkan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian ibadah kadang disebutkan illahnya secara jelas, kadang tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti illah utama, alasan utama kita puasa agar mencetak pribadi takwa dan muttaqin setelah berpuasa. Ini titik. Tidak bisa ditawar-tawar. Dan hadirin sekalian, puasa kalau tidak bisa menumbuhkan sikap takwa, maka ketahuilah puasanya mubadir, puasanya tidak pernah memberikan satu imbas. Dan ini tidak hanya puasa saja, seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah hendaknya membuahkan action sosial yang baik. Hablum minallah semakin dekat, hablum minannas semakin baik. Lihat tadi sekalian, solat. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Makanya dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, barang siapa yang solatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya sama solat dan tidak sama saja. Dengan demikian hadirin sekalian, sungguh sangat aneh. Lihat solat, seandainya kita lupa Allah, kurang dekat dengan Allah, sehingga lalai, kemudian melakukan maksiat, zuhur diingatkan asar, lupa di asar diingatkan maghrib, lupa di maghrib diingatkan di isya, lupa isya diingatkan, dan seterusnya subuh. Bagaimana mungkin seorang muslim ada istilah STMJ, solat terus maksiat jalan? Gak mungkin. Atau STMJ, ada kiai santet tenung magic jengges dijual. Masya Allah, katanya sholatnya rajin, dan subhanallah, kalau haji juga berkali-kali, bahkan surbannya panjangnya masya Allah, tapi tetap dunia klenik dan perdukunan ditekunin. Ini menunjukkan bahwa ibadahnya, terutama sholatnya, sama sholat tidak sholat sama saja. Inna sholata, inna takkid as-sholata, sholat lima waktu tanha, mencegah al-fakhsyai wal-munkar. Begitu juga puasa. Dan ikhwan, di sini mungkin di antara yang hadir di sini ada sudah puasa kurang lebih 40 kali. Ada yang datang di sini umurnya 60 enggak, Pak? Ah, masya Allah. Berarti Bapak ini kurang lebih sudah 40 tahun atau mungkin 50 tahun kalau puasanya sejak umur 10 tahun. 50 tahun. Berarti 50 kali, setiap kali 30 hari di training, di tarbiyah puasa, dan hasil sertifikatnya, hasil ijazah daripada training itu adalah takwa. Pak, kalau sekarang antum diutus perusahaan untuk training, masa sih training sampai 30 kali enggak bisa-bisa? Yakin antum dipecat perusahaan? Dipecat. Yang lebih lucu hadirin sekalian, mereka puasa, habis puasa tidak nunggu sampai sebulan, Pak, bahkan pada hari raya itu sudah diantara mereka menikmati dangdutan di pesisir-pesisir, di pantai-pantai, diantara mereka juga sudah ada yang pacaran, diantara mereka sudah ada yang nyambung ayam, bahkan judi, diantara mereka hari itu juga melakukan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Mana sekarang nilai takwa yang dikatakan oleh para ulama? takwa ialah menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mana yang dikatakan oleh para ulama bahwa at-taqwa dari kalimat ittiqa, melindungi, menjaga, memelihara diri kita dari berbagai macam mara bahaya dunia dan akhirat. Dan subhanallah, lihat hasil daripada hasil dari perilaku orang yang muttaqin bertakwa. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan ciri-ciri orang muttaqin disebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang mereka selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang, sempit, kaya, miskin, tetap infak. Pak, kalau orang kaya infak wajar, tapi kalau orang sekarang sempit miskin masih bisa infak, hebat. Makanya surganya juga hebat. Jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya, rumah di surga yang luasnya selangit dan sebumi. Antum pernah mimpi punya rumah segitu? Wallah, di Cilengsi masih ngontrak. Sampai saat ini kita pengen mencita-citakan rumah yang lebarnya 36-46, enggak keturutan. Bagaimana ini kita kejar sampai masya Allah kita peras keringat banting tulang untuk kerja dalam rangka untuk meraih itu, sementara Allah menjanjikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Kita ngelelet, kita nyantai, dipanggil untuk adzan kadang-kadang masih entar-entar, puasa pun kadang-kadang masya Allah dengan berat hati masuk Ramadan. Bagaimana saya nanti kalau puasa kuat enggak, meninggalkan rokok kuat enggak, meninggalkan makanan enak di siang Ramadan siap enggak, begak apalagi ngelihat masya Allah sholat terawih 11 rekaat, sholat wajib aja yang gitu enggak kelakon. Salat wajib yang cuman 4-4-3-4-2 kadang-kadang bolong, kadang-kadang sebagian terpenuhi. Bagaimana saya bisa salat 11 rakaat di hadapan orang-orang yang tidak terbiasa ibadah, tidak terbiasa dekat dengan Allah, dan dalam tahun-tahunnya sepanjang tahun bulan-bulan ini dihabiskan waktunya untuk melampiaskan syahwat, memenuhi keinginan syaitan dan godaan-godaannya, maka masuk Ramadan yakin berat. Tapi hadirin sekalian, orang yang sepanjang tahunnya biasa puasa dan sepanjang tahunnya dia biasa qiyamul lail dan sepanjang tahunnya dia biasa membaca Al-Quran, karena dia faham ini semuanya adalah bagian dari wakut, bahan bakarnya rohani saya, makanan rohani saya, dan obat rohani saya, syifa'un lima fis sudur, maka pada waktu Ramadan kesempatan untuk semangat, karena tidak mungkin menemukan bulan seperti itu, tidak mungkin menemukan amal seperti itu pelipat gandaannya, sehingga pada hari-hari sepanjang bulan Ramadan yang ada adalah ibadah, dari satu ibadah ke ibadah lain dia lakukan, sehingga dia keluar Ramadan menjadi muttaqin. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW yang saya turunkan di kitab saya juga, di dalam kitab Ramadan menebar pesona. Idza kana al-awwalu laila idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, jika di awal malam bulan Ramadan sufidatis syayatin, maka setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan pendekar, penghulu, pemimpin-pemimpin jin dibelenggu, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, walam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, wa futihat abwabul jannati, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Pertanyaannya, Pak, berarti kalau di bulan Ramadan pintu surga tidak dibuka semua, benar atau enggak? Saya tanya sekarang, tolong dijawab. Kalau Allah Subhanahu, kalau Rasulullah SAW menegaskan pada waktu bulan Ramadan, setan-setan dan penghulu, pendekar, pentolan, pemimpin petingginya dibelenggu. Kemudian pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Berarti kalau selain bulan Ramadan, ada yang dibuka, ada yang tutup. Benar enggak itu? Loh, kok domblong kabeh? Ada yang bisa jawab enggak, Pak? Dapat hadiah, Pak. Masya Allah. Betul. Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnaini wal khamis. Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, enggak semua. Berarti di sini pada saat bulan Ramadan sepanjang hari dibuka. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis semua. Dengan demikian hadirin sekalian, kesempatan. Kenapa? Karena Allah, Rasulullah mengatakan, wa yunadi munadin ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghiyas syarri, wahai orang yang sekarang mengejar keburukan, aksir, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, itu adanya setiap hari. Dari sini hadirin sekalian, menunjukkan lemahnya hadis, mungkarnya hadis yang mengatakan Ramadan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, dan 10 yang ketiganya adalah itqun minan nar. Kenapa? Karena Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, bukan hanya 10 terakhir. Wa dzalika kulla lailatin, itu terjadi setiap malam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, atakum syahrun mubarak, telah datang ke tengah kalian bulan yang penuh berkah. Makanya Pak, kalau kita ingin mencari berkah di bulan-bulan yang telah diberikan oleh Allah 12, maka tidak ada bulan yang paling barokah melainkan syahrul Ramadan, yang dikatakan Rasul, syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan atas kalian puasanya. Tuftah fihi abwabus sama, dibuka pintu langit, maksudnya surga. Watughlaku fihi abwabul jahim, watughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu ya pemimpin-pemimpin syaitan, pembesar-pembesar syaitan. Berarti syaitan-syaitan yang kecil masih ada. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Pak, katanya syaitan dibelenggu, kok masih ada yang maksiat? Yang menggelincirkan orang ada dua. Yang pertama nafsu, syahwat. Yang keduanya adalah syaitan-syaitan yang kecil itu. Dan syaitan yang kecil mempan kalau imannya lemah. Dan ikhwan, saya ingin tegaskan juga perbedaan antara hak nafsu dengan syahwat. Apa perbedaan nafsu dengan syahwat? Ada yang tahu? Apa perbedaan antara an-nafs, ya, hawa nafsu dengan syahwat? Fadhal. Angkat tangan, Pak. Ya. Udah. Ya, 20%. Ya, pontennya masih 80 ya. Syahwat bagian dari nafsu. Enggak apa-apa, jawab, yang penting jawab. Ada lagi? Silakan. Masya Allah. Betul, Mas. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad Din, hawa yang hawa sikap pengrusakan dan melampaui batas yang terkait dengan agama. Makanya ashabul bidah dikatakan ashabul hawa, karena pelampauan sikap melampaui batas dan pengrusakan tersebut kaitannya dengan agama. Tapi kalau syahwat, pengrusakan sikap melampaui batas kaitannya dengan dunia. Makanya zina syahwat, makan berlebihan syahwat. Terus termasuk dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih berbahaya orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya, syahwat. Nah, faradallahu alaikum fiya siyamahu tuftafi abwabus sama wa tughlaq fihi abwabul jahim wa tughallu fi maradatu syayatin lillahi fihi laylatun. Setiap malam di dalam bulan ini Ramadan, Allah memiliki malam khairun min alfi syahr, yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang dihalangi kebaikannya maka dia telah dihalangi kebaikan semuanya. Ini yang mendasari kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ikhwah sekalian, ibadah ada dua macam. Ibadah yang sifatnya badlul mahbub. Badlul mahbub mengerahkan sesuatu yang dicintai. Ini biasanya paling sulit. Yaitu menahan diri dari sesuatu hal yang menyenangkan. Berarti di sini menahan seperti puasa, seperti infak, seperti jihad, harus kemungkinan besar kehilangan nyawa, kehilangan harta. Maka banyak orang yang keberatan dengan ibadah seperti ini. Ada yang sekarang ini, hadirin sekalian, ibadah yang sifatnya menyenangkan seperti nikah. Siapa semua yang tidak ingin nikah? Apalagi poligami. Siapa laki-laki yang menolak poligami? Senang. Bahkan dengan semangatnya ini sunnah. Bahkan ini merupakan ini sampai membuat hadis palsu, jihadnya wanita adalah poligami. Nah, supaya dapat menaklukkan istrinya yang menolak. Oleh karena itu hadirin sekalian, laki-laki yang tidak waras kalau ditawari poligami enggak mau. Dan perempuan yang enggak sehat kalau sekarang menyuruh suaminya poligami. Berarti gimana mas? Yang sehat gimana? Yang sehat Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Makanya harus semua kalau sudah beragama Islam mau diadili oleh Al-Quran dan Sunnah, mau didudukkan itu semua. Intinya kalau ibadah-ibadah yang sifatnya menyenangkan, banyak orang senang. Nah, ibadah yang biasanya bertentangan dengan nafsu, ini paling dibenci dan tidak semua orang gampang melakukan, termasuk adalah puasa. Sehingga hadirin sekalian, untuk berpuasa dibutuhkan perjuangan, untuk berpuasa dibutuhkan kesabaran. Bahkan para ulama ketika menafsiri firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, as-sabr maksudnya adalah as-siyam. As-sabr adalah as-siyam. Tapi hadirin sekalian, insyaallah dengan hati iman, dengan hati takwa, semua akan menjadi ringan. Karena apa? Karena dia faham, dia beriman, walaupun sekarang lapar, perih, dan dahaga yang sangat, tapi balasan di hadapan Allah lebih banyak, lebih melimpah, dan dia berprinsip, fannaru neraka asyaddu harra, lebih panas daripada panasnya dunia. Kalau seandainya saya kepanasan ketika puasa dibandingkan ya Allah nanti lebih panas di akhirat. Daripada saya nanti kepanasan di akhirat, celaka di akhirat, saya sekarang sementara menahan sakit-sakit sekarang ini tidak apa-apa, yang paling penting nanti bahagia di akhirat. Inilah prinsip orang mukmin. Apalagi hadirin sekalian, nanti di hadapan Allah, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, manusia diberdirikan di hadapan Allah, dan keadaannya al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan tidak ada satu pun yang bisa mengelak dari pertanyaan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, tidaklah di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah, satu persatu di antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah, dan semuanya mengakui dosa-dosa yang telah ditanyakan oleh Allah. Dengan demikian hisab dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yaitu mereka-mereka yang 70 ribu dari umat ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ciri mereka adalah la yastarkun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak tatayur, yaitu menyandarkan sial kepada hewan, burung dan yang lainnya, wala yaktawun, tidak berubat dengan sundutan api, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dan yang kedua, kelompok manusia yang dihisab dengan hisab mudah, inilah yang dikatakan oleh firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah tadi, tidaklah di antara kalian pasti akan diajak bicara Allah satu persatu, diingatkan dosanya dengan kalimat, ya fulan ata'rifu dhambakada, wahai fulan, kenal enggak dosa ini? Tapi kalau yang ketiga dihisab dengan hisab yang sulit, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man husiba udib, siapa yang dihisab pasti diadab, yaitu ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Di dalam suatu lafaz, kalau seorang lafaz hadis, kalau seorang hamba sampai ditanyakan kenapa, pasti diadab. Kalau hanya ditanyakan ata'rifu dhamba kadza, kenal enggak fulan dosa ini? Kenal enggak dosa ini? Sampai diakui semua. Hatta dhanna innahu qad halak, sampai dia menyangka dia hancur dan akan masuk neraka. Allah mengatakan, qad satartu 'alaika fid dunya, dulu di dunia saya maafkan, wa aghfiru lakal yauma, sekarang saya ampuni. Ditutupin oleh Allah, maksudnya dimaafkan oleh Allah. Dan ini bagi orang yang bertaubat, taubatan nasuha, minimal menutupi maksiatnya. Karena Allah tidak akan gampang memaafkan orang yang melakukan maksiat terang-terangan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku potensi dimaafkan oleh Allah kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan, termasuk perokok, pamer aurat, berjalan di mall, di jalan, di toko, pamer, termasuk maksiat terang-terangan. Makanya dan sekalian, di antara maksiat yang mujaharah adalah main musik terbuka, ngerokok terbuka, bertelanjang, membuka aurat, berjalan di tempat-tempat keramaian, atau minimal dilihat rajul ajnabi. Dan ini bukan hanya sekedar dosa kecil, bahkan dosa besar. Bagaimana bisa kita katakan dosa kecil? Rasul mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah, ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat selamanya, di antaranya adalah nisaun kasiatun aliyat. Nah, selanjutnya jenis sekalian, mulai masuk ngeritik. Kalau ngeritik itu paling enggak enak, Pak. Tidak semua orang siap untuk dijelaskan kemungkarannya. Tapi saya berprinsip, apapun komentar orang, kalau kita sudah yakin bahwa itu benar, jangan sampai kita mundur dari prinsip. Makanya saya ingatkan, kalau antum sudah mengikuti ahli sunnah dan meniti jejak salafus soleh, yang sabar. Kenapa hadirin sekalian, pengikut mereka sangat sedikit, terutama di akhir zaman. Allah mengatakan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mentaati kebanyakan mereka, akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Berarti kebanyakan orang menyesatkan jalan lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakan tidak bersyukur. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada. Islam dulu awal dianggap terasing, dianggap nyeleneh, dan akan kembali dianggap asing dan aneh. Maka Rasulullah melanjutkan dengan kalimat yang sangat indah, fatuba lil ghuraba, sangat sukses. Maka cukup acungan jempol kita acungkan untuk mereka yang bisa menjadi orang-orang terasing ini, yang ikhlas bersabar di atas jalan dan dia rela menjadi orang yang dianggap asing. Tapi tolong, bukan hanya nyeleneh, bukan hanya aneh, tapi karena dia memegang manhaj, memegang prinsip agama. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Tapi mas, kalau antum megangnya cek, benar-benar antum yakini, insya Allah bara api itu mati. Gitu. Tapi kalau ini maju mundur. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia beribadah kepada Allah di pinggiran. Kalau untung biar gampang loncat ke tengah, kalau memang rugi biar gampang minggir. Jadi pengurus masjid kagak pernah hadir ke masjid. Sampai nama masjidnya lupa. Ada orang yang mau nyumbang, Pak, mau nyumbang masjid, Pak. Masjidnya namanya Pak. Oh iya, lupa. Saya lihat proposal Pak ya. Mutakin apa takwa ya. Subhanallah. Sampai ada masjid aneh Pak. Kadang-kadang Masya Allah. Tua di atas hilang dicolong maling. Itu kan kebangetan pengurusnya gak pernah ke masjid. Tua setinggi itu kok sampai hilang. Makanya Masya Allah, kalau kita ngambati masjid, manajemen masjid, kecuali masjid Al-Barokah. Ya, mudah-mudahan Barokah. Di sebagian masjid itu kadang dikunci. Pokoknya kalau sudah masjid itu dikunci, alamat usaha masjid dikunci menunjukkan apa? Enggak jalan fungsinya. Kenapa? Yang masuk duhur bebek, jam 2 ayam, jam 3 kambing, baru nanti jam 6 manusianya. Udah itu. Itu pun Masya Allah, dari sering jamaahnya cuma satu setengah shof. Setengah shof. Itu pun Masya Allah ya. Shofnya kayak ular naga. Belang bentong. Dirapatkan, malah minggir. Ya. Kita ngejar sono, ngejar sini, akhirnya ngangkang. Setan pindah ke tengah. Ya kan lowong tengahnya. Itu Pak. Dan anehnya kadang-kadang kita coba rapatkan, diinjek kaki kita. Katanya, lo jajah tempat saya, kan udah dibagi-bagi tuh karpet. Udah karpet, jangan jajah milik saya dong. Katanya, Allah. Jahal, bodoh. Apalagi kalau sudah khutbah Jumat Pak, Masya Allah. Khutbah Jumat paling membuat dada sesak buat khotib. Datangnya pada terlambat. Telur aja enggak dapat. Kan kata Rasulullah SAW, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi Jumat seperti mandi junub, summa raha fis sa'atil ula fa ka'anna ma qarraba badanatan. Wa man raha fis sa'ati ats-tsaniyah fa ka'anna ma qarraba baqaratan. Wa man raha fis sa'ati ats-tsalifah fi ats-tsalisah faka'annama qarraba ghanaman kamsan faman raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dikan faman raha fi sa'ati khamisah siapa yang pergi pada saat yang kelimanya faka'annama qarraba baydatan seperti apa kurban telur. Nah ini telur aja enggak dapat. Allahu Akbar. Tiap hari terlambat, kadang-kadang datangnya bersama datangnya imam. Udah ditutup mushaf. Udah gitu mojok lagi tidur. Aduh. Ditanya, "Pak, judulnya apa khatib tadi?" "Waduh, bagus pokoknya, Pak." Aduh. "Terus kesimpulannya apa?" "Pokoknya tadi nyuruh takwa deh." "Ya pastilah." "Ya ayyuhan nas ittaqullah." Udah. Ketemunya itu langsung tidur. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li baru melek. Bahkan pernah masyaallah saya itu khutbah Jumat, Pak. Di depan saya begini tidur empat. Tidur empat. Ana marah, ini ngeledek kan. Mau tidur di belakang kayak enggak tahu mata gitu kan enak. Di depan tidur khusyuk banget anak kira dengar. Tidur tadi. Itu pun belum selesai fa inna khairul hadisi kitabullah. Sudah tidur. Anak berhentikan, "Pak, tolong-tolong bangun wudu. Ini bukan tempat tidur. Coba Bapak kalau madhabnya Imam Syafi'i, ini jumlahnya pas 40, tidur 4 tinggal berapa? Sah enggak itu? Giliran tidur madhabnya hilang." Ya gitu. Ya kan? Giliran tidur enggak pakai Imam Syafi'i. Makanya memang orang Indonesia itu ambivalen apa namanya? Enak-enaknya gitu loh madhab. Coba giliran Ramadan ini banyak orang NU yang pindah madhab Muhammadiyah. Salat terawih 11 rakaat. Itu kan gitu. Katanya, "Wah, kalau salat 11 rakaat mah salatnya orang kota. Kalau 21 orang kampung." Loh, madhabnya siapa? Salat kota, salat kampung. Subhanallah. Milih. Dan nanti, "Wah, kan sunnah Rasul. Rasulullah SAW itu salat terawih 11 rakaat." "Iya, Pak. Tapi satu rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 3 surat. Gue juga 3 surat, Al-Kausar, Al-Asr." Coba. Rakaat kedua, "Inna qulhu." "Inna qulhu." Ada orang yang qiyamulail baru dapat 5, udah kehabisan bahan. Makanya antum hafal Quran. Hafalin. Kalau enggak bisa 30 juz, juz 30. Lah kan gitu. Kalau enggak bisa 30 juz, juz 30. Jangan cuman inna qulhu selingan inna anzalna. Itu pun ketika Lailatul Qadar masuk. Itu aja. Akhirnya capek antum qiyamul lail. Coba kalau antum baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, makanya sampai disuruh baca. Enak. Gitu. Dengan demikian saya ulangi lagi, antum harus betah menjadi huroba. Aneh. Dan Rasulullah SAW menegaskan lagi yang dimaksud huroba, unasun salihun fi unasi su'in kasir man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali yang mentaat, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dan Rasulullah mendefinisikan huraba dalam hadis yang lainnya, an-nuzza' minal qabail, petilan-petilan dari beberapa kampung. Kan ini 2 dari Pekayon, 3 dari mana? Gunung Putri, 4 dari kumpul segini ini. 3 4 2 3 gitu. Ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, Islam itu nanti akan mengalami kejayaan dan kemunduran. Kejayaan Islam, semua kabilah masuk Islam dan tidak tersisa satu atau dua munafik, itu pun terisolir, tertindas dan tidak dianggap suaranya. Dan Islam itu nanti akan mengalami kemunduran sampai saking mundurnya semua keluar dari Islam, tidak tersisa kecuali 1-2 mukmin yang terisolir dan juga tersisihkan dan tidak didengar suaranya. Satu di kampung jenggotan sendiri, masya Allah. Kalau mau ke masjid repot bawa jenggot, dilihat celananya, aduh ini kayaknya temannya Emrozi nih. Kadang-kadang nyapa, "Assalamualaikum, Pak." "Belum ketangkep juga, Pak ya." "Eh, kurang ajar. Belum ketangkep lagi. Perasaan di TV udah pada habis, Pak. Masih sisa juga ya. Ngeduh. Yang perempuan lewat jilbab gede. Wah, ini nih awas, Pak. Istrinya M. Rozi lewat nih. Ini temannya kayaknya. Subhanallah. Memang, Pak. Kalau kita nurutin capek. Dan kalau kita ladenin juga lebih capek. Apalagi antum laporkan ke polisi. Gak ada deliknya. Pasal apa? Penghinaan jenggot? Gak ada pasalnya. Itu. Gak ada. Antum lapor. Pak, ini terjadi penundaan hak asasi manusia. Jenggot. Gak ada pasalnya dicari-cari. Mendingan sabar. Sabar. Wah, ini katok belang. Wah, jenggot panjang. Kadang dibuat ketawaan. Ketawa. Ha, ha, ha. Ketawa ngiki. Masa? Mencerita sama anak-anaknya, sama istrinya. Weh, tadi Jumatan, 6 orang, jenggotnya cuma 3 lembar. Ha, ha, ha, ha. Inilah yang dikatakan firman Allah. Wa idza ra'au wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau kembali kepada keluarganya, kita dijadikan bahan ketawaan. Dengan demikian, adik-adik sekalian, saya minta antum jangan banyak ngeluh. Ada kadang-kadang ikhwan ngadu, Ustaz. Masya Allah, di kampung saya, Ustaz, ahli bid'ah banyak sekali. Memang kampung lu aja yang ada bid'ah. Lu selagi masih hidup di Indonesia, gak ada yang bisa lepas dari bid'ah. Di mana aja, depan bandar tokel, belakang ahli tahlilan, samping musik genjreng-genjreng, yang ono, Masya Allah, semua. Nanti mau hijrah kemana? No, kalau mau aman di Kalimantan sama orang utan, gak pernah tahlilan insya Allah. Antum selamat. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang-orang ini pada bagus-bagus, gak pernah tahlilan, gak pernah maulutan. Ya, ya insya Allah, alhamdulillah, sahih. Itu kan gitu. Loh, tapi apa ya betah sampean di sana hidup sama orang hutan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adah. Orang yang mukmin hidup bisa nyampur sama orang, lebih baik sabar atas gangguannya, lebih baik daripada gak bisa nyampur, gak sabar. Inilah fakta. Dan antum juga tetap bersikap bersahaja. Sapa tegur, sapa selagi mukmin, salam. Jangan antum bersikap kayak makhluk luar angkasa yang baru 2 hari turun di bumi. Kayak gak kenal alam sekitarnya. Antum sapa tegur, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Walaupun dia ngedek. Eh, mana? Sehat? Masya Allah. Kambing tua tadi nyampe gue. Masya Allah. Biarin. Kejelekan mereka jangan membuat kita jelek. Khianat mereka jangan membuat kita berkhianat. Dan tolong ditegaskan, itfa billati hiya ahsan. Ahsan itu artinya yang lebih baik. Kalau kita ngeladenin Pak, Masya Allah, ana pernah lewat jalan pada waktu puasa begitu. Ya, ketika itu masih kuliah. Lewat papasan sama 2 orang. Papasan begini, diem aja. Udah meleset begini. Ngomong, eh Pak, pinjam jenggotnya buat kondangan. Kurangan. Oh, nengok. Parah ini orang. Eh, berhenti-berhenti loh. Aduh lo masih muda ya. Eh, berhenti loh. Ngomong sembarangan. Masa pinjam jenggot buat kondangan katanya. Astagfirullah. Jadi subhanallah, kalau kita ngelihat rona-rona, Masya Allah, suka duka mengamalkan sunnah itu, Masya Allah Pak, anjir ya. Makanya antum kuncinya sabar. Maka Rasulullah di dalam hadis Abu Sa'lab Al-Khushani, wa inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari butuh kesabaran. Sabar toh. Ngelus dodot toh. Masya Allah. Hah, udah gitu aja. Antum ladenin. Malah dia semakin galak. Nanti malah ngerjain. Malah ngundang temannya. Eh, itu kemarin ngomel-ngomel. Yuk, kita kerjain lagi yuk. Ngajak temannya. Tapi kalau antum diemin, udah kapok. Udah. Wah, itu orang diledek, diem aja. Udah capek gue. Itu. Dan dimanapun sering saya ingatkan, kalau sudah kita punya prinsip bahwa itu hak, sunnah ini hak, Dan kita yakini bahwa inilah jalan Rasul, sahabat dan tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan siratal mustaqim, yang kita minta 17 kali minimal dalam satu hari. Ihdinas siratal mustaqim. Maka prinsip kita menjalankan itu semua, apapun risikonya. Biarpun sekarang ini anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, walaupun mereka bukan anjing. Nah itu, makanya saya kasih perumpamaan selalu, Pak. Kalau antum selalu ngikutin omongan orang, terganggu dengan omongan orang, kita umpamanya di kampung gak ikut tahlilan, waduh, ini orang ekstrim banget. Itu gak tahu tuh alirannya apa. Muhammadiyah enggak, NU enggak, ini enggak, suruh tahlilan enggak mau. Tahu tuh ngajinya. Tuh, kayaknya ada sih radio rojak-rojak itu. Itu, wah itu udah mulai kena udah rojak, itu kan. Itu. Tapi ada di sini anehnya, dia sendiri enggak pernah ke masjid, enggak pernah dipersoalkan. Wallah di sekitarnya banyak orang yang enggak sholat, didiamkan. Kemungkaran jelas, tapi orang begini mengamalkan dikritikin macam-macam. Dan ada yang masya Allah kadang-kadang masih datang ke masjid, kadang-kadang ditanya, Pak, kok jarang ke masjid, Pak, nggak sholat jamaah? Kan katanya kiai-kiai, sholat jamaah itu fardu kifayah. Apa Pak fardu kifayah? Ya yang penting ada sekelompok orang yang sudah sholat, yang lainnya gugur. Loh kenapa yang lainnya kok bapak? Kok enggak orang lain benar gitu loh. Selainnya gugur siapa? Saya. Gitu kan? Ini enggak pernah ada di madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu walaupun mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah, enggak pernah absen datang ke masjid. Inilah hadirin sekalian. Tapi kalau sekarang masya Allah ada yang tidak ikut tradisinya aja langsung difonis, diserang di ini watak mereka. Inilah tabiatu dakwah yang harus kita pahami. Jangan bergeming, apalagi tadi memegang bara, imbas-imbas, lepas pegang, lepas pegang. Kadang ikut, kadang enggak. Apa? Saya mah ikut, cuman hadir aja untuk formalitas. Yang penting saya enggak membaca tahlilan. Repot, malah tidur terus pura-pura. Nanti giliran makan keluar melek. Lah ini kan nanti ada serlorakus. Giliran dikir diem aja nih. Duh mah jelek antum. Nanti antum tidak punya sikap. Kalau antum sejak dini, Pak, insya Allah Pak, nanti kita undang untuk tahlilan ibu saya almarhum yang meninggal kemarin. Pak maaf, jangan disebut almarhum karena itu tidak boleh dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Emangnya kenapa gak boleh? Kan di majalah itu boleh. Nah itu biasanya mereka rujukannya Quran, karena di Quran ditulis almarhum almarhumah. Karena kalau almarhum itu memponis orang pasti mendapatkan rahmah, dan rahmat pasti setelah wafat berarti adalah surga. Oh gitu. Dan untuk masalah tahlilan Pak, tolong hormati keyakinan saya Pak. Saya juga punya keyakinan, Bapak juga punya keyakinan. Kalau bisa mah gak usah tahlilan Pak, ngirit duit. Nah gitu. Udah, sikap jelas. Hana pernah diundang masya Allah. Zaman ngontrak pertama kali di Jakarta, ngontrak baru 5 hari langsung dapat undangan tahlilan. Kan gak enak banget kan Pak. Waduh ini jangan-jangan kontrakan gak berlanjut ini kalau ditolak. Akhirnya kita kasih penegasan, Pak, saya dulu orang no tulen, no tulen maksudnya. Dan alhamdulillah Pak, proses berjalan mencari kebenaran bla bla bla, sampai akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa daripada duit dibuang-buang, sudah masjid kita ini kan kurang bagus, infakkan daripada dibuat selamatan tahlilan untuk wakaf masjid. Nah, kita ajak bicara ekonomi. Pak, coba. Kalau seandainya di Indonesia itu satu tahun yang tahlilan jumlahnya 5.000 orang. 5.000 orang dalam satu tahun. satu proses tahlilannya menghabiskan dana 7 sampai 10 juta. Antum kalikan, masya Allah. Mubazir kan pak? Coba duit ini kita bikin bangun rumah sakit gratis yatim piatu, masya Allah. Nyekolahin anak yang putus sekolah. Wah, iya juga ya pak ya. Terus gimana ini? Kadung dimasak pak? Ya sudah, pokoknya anak nggak mau datang. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, insya Allah tegas. Tidak ada masalah. Yang penting bayarnya, penjelasannya. Dengan demikian, apapun permasalahannya, sering saya umpamakan, kalau antum nurutin komentar orang, seperti anak sama bapak naik unta. Kalau sekarang anaknya yang naik unta dikritik habis-habisan, ini anak dasar durhaka, gagak tahu diri, orang tuanya suruh nuntun unta, kesandung-sandung capek, dia enak ungkang-ungkang di atas unta. Akhirnya dia turun, pak, saya dikritikin orang pak, bapak aja deh yang naik, saya yang nuntun. Akhirnya gak selang lama anaknya juga dikritik, ini bapaknya dikritik, ini bapak gak tahu diri, nggak pernah punya rasa perasaan kasih sayang. Anaknya disuruh apa nuntun unta, kesandung-sandung sampai capek, dia enak-enakan di atas unta. Kata bapaknya, nak, kritikan buat saya lebih pedes ini. Udah deh gini aja nak, kita naik bareng-bareng, udah lo naik gue naik, insya Allah selamat, pro kontra kita gabungkan, beres sudah. Wow, besar seneng. Pokoknya sudah tidak ada komentar pro kontra, akan nyatu di sini. Ternyata di sini ternyata ada pihak keenam, bukan hanya pihak ketiga. Ini anak sama bapak kurang ajar, kagak tahu diri. Unta kuntet kurus dinaikin lagi. Gimana sih? Wong orang aja itu pelacur, ngasih minum anjing aja masuk surga karena sayang sama hewan. Ini udah pada ngaji kagak ngerti. No, pakai dalil pak, nyalain kita. Pakai dalil. Akhirnya marah-marah anak sama bapak. Udah deh nak, udah kalau begini terus, ini ngomong begini, ngomong gini capek. Udah, lo turun, gue turun. Kurus sebelah kanan, gue kena kiri. Untaknya selamat, lo selamat, gue selamat. Nah, pulang. Ternyata diri sekalian dikritik juga. Diketawain malah. Ya, untak mubadir. Kagak dinaikin, mahal beli, gak dinaikin. Ini orang gak ngerti kali fungsinya unta untuk dinaikin. Pak, kalau seperti ini unta bapak gendong pun tetap dikritik orang. Kalau begitu gak ada habisnya. Antum sekarang ngamalin sunnah, dikritik orang. Hatta antum juga sekarang keluar dari sunnah, hatta murtad pun, na'udzubillah min dzalik, antum juga mendapatkan kritikan dari sisi-sisi lain. Keduniaan antum, rumah tangga antum. Intinya, siapa yang hidup tidak pernah lepas dari kritikan. Katanya Ibnu Hazm, semua orang hidup tidak lepas dari kritikan orang, kecuali satu, orang gila. Nah, kalau antum mau aman dari kritikan orang, gendengok. Ya udah, aman. Paling dilihat, itu orang gila ya. Oh, udah, selesai. Aman. Lah, selagi antum seperti ini, gak lepas. Kalau antum sekarang hadirin sekalian tidak mau menghadap resiko dakwah, resiko di dalam menegakkan sunnah, mas, dalam masalah yang lain jelek aja ada resikonya. Saya tanya sama antum semua, orang nyopet ada enggak resikonya? Ah, saya tanya, orang nyopet ada enggak resikonya? Ada, ketangkep bengep digebukin. Coba lihat mas, orang itu kalau yakin, apalagi ini kebenaran, apapun resikonya itu akan tetap dijalani. Contoh mudik. Lihat. Padahal masya Allah dan sekalian capeknya, macetnya, biayanya. Tapi tetap tiap tahun ribuan mudik. Kenapa mereka melakukan itu semua padahal resikonya berat. Kadang mati, kadang kelindes truk, kadang berbagai macam. Dijalankan terus karena dia yakin mudik ini harus. Kenapa kita tidak mengamalkan dakwah salafiyah, mencoba untuk bermanhaj ini seperti itu? Dan kadang-kadang masya Allah orang yang merantau itu, orang yang muda itu sampai nekat. Saya pernah ketemu di jalan pak, ada orang yang mudik pakai motor itu Supra tahun 97 itu. 97 saya tanya, Pak mau mudik kemana Pak? Ke Banyuwangi. Masya Allah, kaget saya. Pak berapa hari? Lebih kaget lagi, 4 hari. Subhanallah, 4 hari dijalani dengan penuh ikhlas wal khusyuk. Lo antum sekarang ini meyakini ini dakwah hak, ini adalah kebenaran. Kenapa ya ikhwan cengeng, tiba-tiba cengeng? Suka ngadung lo ya Ustaz, di kampung saya banyak ahli bid'ah. Enggak, di kampung ente aja Mas, kita juga sama semua. Enggak ada yang enggak. Sekarang pertama, yang pertama, hadirin sekalian, tradisi yang berkembang dan kita dapati di mana-mana, bahkan ini merupakan bagian dianggap sebagai bagian dari keyakinan agama, yaitu budaya nyekar. Seminggu sebelum Ramadan, mereka berbondong-bondong mendatangi kuburan dengan keyakinan menjemput arwah orang tuanya, neneknya. Bahkan di antara mereka ada yang sekalian jauh-jauh dari Jakarta ke Madiun, dari Medan ke Solo Wonogiri, katanya alasannya untuk jemput arwah orang tuanya. Padahal ada yang sekalian jemputnya pakai apa juga enggak pernah ada realisasinya. Apa diwadai kendi dimasukin juga enggak. Paling banter ke kuburan bawa air stoples, kemudian di situ ada bunganya disiramkan itu tok. Dan hadirin sekalian yang lebih aneh lagi, di sana ada jualan doa. Ya, jualan Al-Qur'an. Dan di antara mereka yang jualan Al-Qur'an itu pun atau doa apapun istilahnya, sama sekali tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat, hanya untuk kepentingan cari duit. Coba bayangkan. Dan di antara mereka yang penting ngomong Arab, enggak peduli itu isinya apa. Bahkan di antara mereka ada yang baca berjanji tok. Berjanji dibaca. Dan kalau seandainya ada yang membaca Al-Quran, subhanallah, karena persaingan ketat dan masya Allah banyak yang menawarkan jasa baca Al-Quran dan doa, akhirnya perang tari, perang diskon. Pak, surat Al-Baqarah Pak diskon 50%. Loh, masya Allah. Ya biasanya Pak, kalau surat Al-Baqarah ini sampai tamat, ya biasanya nih Pak 500.000, jadi untuk Bapak 200.000 aja saya diskon 60%. Subhanallah. Nah Yasin Pak diskonnya berapa? Oh kalau Yasin itu mas saya hafal 70% bisa Pak. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Qur'ana wala ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan jadikan jangan kamu makan dari bacaan Al-Quran itu. Berbeda dengan mengajar, berbeda dengan sekarang ini ruqyah. Karena mengajar adalah jasa mengajar, kalau sekarang ruqyah adalah jasa medis, pengobatan. Kalau ini langsung ibadah qiraatul Quran, maka siapa yang menjual ibadah, maka sama dengan beribadah untuk selain Allah. Dan ini merupakan suatu perkara yang tercela, bahkan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di dalam ajaranku ini, maka tertolak. Maka tertolak. Dengan demikian ada di sekalian lihat bagaimana makam-makam ramai, bahkan sudah di apa namanya diangkat ada dua makam yang digulirkan. Makam yang paling populer di majalah di situ dijelaskan ada dua makam yang paling populer, ribuan pengunjungnya. Masya Allah, bahkan di antara mereka ada yang datang dari jauh. Pernah saya ngunjungin kuburan Balaan. Balaan itu di daerah Bala Karanganyar. Jadi desanya itu namanya Desa Balaan. Berarti banyak balaknya. Itu disinyalir yang dikubur di situ adalah salah satu punggawa kerajaan Majapahit yang mati di situ. Dan hadirin sekalian, yang lebih aneh dan ajaib, kuburan ini raminya pada waktu malam. Dan saya datang ketika itu bersama salah satu wartawan dari Timur Tengah yang ingin meliput kesyirikan dan berbagai macam situs-situs syirik yang ada di Indonesia. Nah pada saat itu hadirin sekalian, Semakin masuk malam, semakin ramai. Dan anehnya kuburan seluas itu gelap. Ternyata yang lebih ajaib lagi, ada keyakinan siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, maka zina di atas kuburan itu. Seperti di kuburan Kiai Samudro yang ada di gunung Kemukus, ya itu. Dan ini terjadi di mana-mana. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau pada waktu malam tanggal 25 Ramadan, kuburan Sunan Giri itu sampai macet tol Surabaya itu 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo karena sibuknya orang lalu lalang masuk ke kuburan. Dan saya juga pernah datang ke sana ketika masih dulu, ya, masih kelas SMP. Saya datang dari kampung saya naik sepeda gunung, jaraknya 40 kilo. Karena yakin bahwa ini mendatangkan berkah, 40 kilo nyampe, Pak, bawa sepeda ontel. Ini loh, kalau sudah keyakinan, masya Allah, tapi sesat gitu. Nah, hadirin sekalian, sampai di sana saya berkeyakinan, masya Allah, wali ini hebat ini dan yang lainnya. Baru duduk 5 menit, dompet saya dicopet. Waduh, wali ini nggak jaga saya berarti. Wah, akhirnya saya pulang gigit jari, lapar, nggak dapat apa, duitnya habis. Ya. Dan budaya nyekar ini dari ternyata dari Sabang sampai Merauke. Dan inilah hadirin sekalian yang dikeluhkan oleh ulama, India. Yang itu keluhannya disampaikan kepada Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, salah seorang cendekia dan ahli sastra Mesir. Di sana ada orang-orang yang menyembah kuburan sampai pada titik nadir mereka tidak bisa datang ke kuburan Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Irak. Maka dia cukup membuat kuburan-kuburan imitasi. Jadi siapa aja yang datang ke kuburan imitasi ini, sinyalnya langsung nyambung ke sana. Jadi siapa yang kirim nadar, siapa yang kirim doa, langsung nyampe. Allahu Akbar. Betul ya ikhwan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani, bahwa tidak ada sesuatu hal yang memilukan hati, tidak ada sesuatu hal yang paling penyimpangan yang paling membuat hati kita itu gundah, kecuali penyimpangan kaum muslimin di atas kuburan-kuburan. Mereka bersujud simpuh, mereka berdoa meminta kepada yang ada di kuburan. Kata beliau, kalau ini bukan kekufuran, saya tidak tahu kufur apalagi di muka bumi ini. Mereka datang ke salah satu kuburan, umpamanya kuburan mana, Mas? Ya, Mbah, tolong Mbah, gue udah lama Mbah nyari jodoh gak dapat, dan umur sudah lanjut Mbah 39, tolong ya Mbah ya, mintakan sama Tuhan ente Mbah, nanti kulah kekabul Mbah, pokoknya gue nadar Mbah 6 sapi. Udah ada yang nadar 6. Mbah, assalamualaikum Mbah. Kalau datang ke Hasanuddin umpamanya, assalamualaikum Din, gue datang Din dari Pekalongan, ya, waalaikumsalam, kan gitu. Nggak pernah ada jawaban. Ya, saya jarang-jarang datang, maafin Din, ya. Pokoknya Din, saya datang ke sini minta usaha saya lancar Din, anak-anak pada sehat, keluarga tentrem. Ada yang datang lagi ke kuburan, masya Allah. Kenapa Pak, orang mati yang hidupnya aja lemah, tiba-tiba setelah mati menjadi hebat? Ada apa? Subhanallah, dan sekalian sekarang pada saat dia itu hidup, tidak memiliki kekuatan kecuali wajar seperti yang sekarang datang ke kuburan. Paling banter bisa mengangkat 5 kilo. Kalau bantu kita paling banter bisa menyelamatkan dari tenggelam yang dalamnya cuma 2-3 meter. Kenapa setelah mati tiba-tiba hebat? Ada apa dengan kalian wahai kaum muslimin? Kenapa kita menyalah-nyalahkan orang non-muslim yang akidahnya, yang dia meyakini 3 Tuhan, kalau sekarang di tengah umat Islam memiliki Tuhan yang sangat banyak? Apalagi yang mengaku Tuhan di mana-mana. Masya Allah, berapa miliar? Sehingga hadirin sekalian, penyimpangan, kesyirikan di tengah kaum muslim lebih hebat. Padahal hadirin sekalian, kalau ditanya mereka, Pak, kenapa Bapak kalau berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ketika ditanya di mana Allah? Allah di dalam hati saya. Berarti kenapa enggak doa begini? Allah, Allahumma Rabbana atina fid dunya. Enggak tahu Allah di mana-mana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu. Enggak ada satu pun orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pasti ini menunjukkan bahwa Allah fis sama. Apalagi ada seorang budak yang ingin dijual oleh majikannya, ditanya oleh Rasulullah, kalau bisa menjawab, merdekakan. Aynallah, Allah di mana fis sama? Wa man ana, siapa saya? Anda Rasulullah. Apa katanya Rasulullah kepada majikannya? I'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia karena dia beriman. Dengan demikian kembali lagi, betapa sekarang memilukan ada orang yang bersimpuh. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri dan Talkhisul Itighasah, penyimpangan orang di dalam kuburan, di atas kuburan ada tiga. Yang duanya syirik, yang satunya syirik, nomor dua kufur, yang ketiga adalah bid'ah. Yang pertama, dia meminta kepada yang ada di kuburan. Tadi ada orang yang datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum dir, kue datang dir, minta ama ente, mudah-mudahan ini. Atau meminta kepada yang ada di kuburan untuk supaya minta kepada Allah, sehingga di sini tawassul, dan ini termasuk bagian dari pembantal Islam. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak minta ke dalam kepada mayit, dan juga tidak menyuruh mayit untuk minta kepada Allah, tapi dia memiliki keyakinan, saya itu enak, mantep, khusyuk kalau zikir atau doa di pinggir kuburan. Doanya membagus, masya Allah, doanya itu sunnah, membaca doa-doa, masya Allah, kalimat thayyibah, tapi enaknya itu di pinggir kuburan, Pak. Masya Allah, Pak, kalau saya itu doa di pinggir kuburan ini, masya Allah, Pak. Nah, ini bid'ah mungkarah katanya Syekhul Islam. Dengan demikian, aktivitas menjemput arwah pada saat menjelang Ramadan dan nanti setelah Ramadan merupakan suatu tradisi belaka dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan yang kedua, munggahan. Munggahan adalah tradisi ini banyak terjadi di kampung-kampung, bahkan di lingkungan pesantren tradisional. Acara ini semakin semarak karena banyak diliput oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Apalagi acara seperti ini banyak dihadiri oleh para elit politik, pejabat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sehingga masyarakat menganggap bahwa acara ini bagian dari syariat Islam. Dalam acara ini laki-laki dan perempuan berkumpul dengan penuh keakraban pada hari terakhir bulan Syaban. Biasanya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu tokoh, lalu mereka bermaaf-maafan dan melakukan acara makan bersama. Alasannya, inilah hari terakhir makan sepuasnya, karena mereka akan menahan nafsu makan, minum esok hari selama sebulan. Jadi ini hari puas-puasan, pokoknya makan sepuasnya, karena besok gak boleh makan. Makanya munggahan, kumpul, berdoa bersama, kadang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kadang bahasa Arab. Dalam bahasa mereka biasanya diujubno, maksudnya didoain. Dan berbagai macam makanan keluar. Bahkan biasanya yang keluar adalah nasi itu, nasi kalau di sini nasi uduk. Kalau di Jawa namanya nasi gurih ya. Apa? Dan itu ketika ngujub, Bismillahirrahmanirrahim. Dia setelah membaca berbagai macam rapalan, terakhir nasi uduk katujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasi uduk ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan Rasulullah kenal nasi uduk? Lah, kok aneh? Padahal nasi uduk itu adanya di mana? Di Jakarta, Dok. Wah, anjir, belum enggak pernah kenal kok nasi uduk itu. Aneh kadanya nasi uduk ketujuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan macam-macam bla bla, setelah itu didoakan sampai terakhir Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus biasanya tukar-tukaran makanan. Makanan ini diambil ini, makanan diambil ini, nanti ke pulang bawa masing-masing warna-warni makanan. Tuh, biasanya yang jadi inceran makanan dari orang kaya. Wah, ini pasti banteng gede. Ini pasti makanan ini. Ya, ini pasti lemper sama kacang goreng. Ah, ini enggak enak. Begitu juga acara selamatan, Pak. Masya Allah, kalau diundang selamatan orang kaya sigap. Tapi kalau sekarang diundang orang miskin, Masya Allah, langsung lemprek. Ya, ini paling pisang goreng. Ya, enggak enak. Ini. Dengan demikian, tradisi-tradisi seperti ini harus kita antisipasi, harus kita awasin. Karena semua tidak ada kaitannya dengan Islam dan dihadirkan, hanya dikaitkankan dan diklaim itu bagian daripada menyambut Ramadan. Padahal Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in tidak melakukan sama sekali. Bahkan a'immatus sunnah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah melakukan acara seperti itu menjelang Ramadan. Yang selanjutnya, tiga, padusan. Apa itu padusan? Dari kalimat adus. Adus itu apa? Mandi. Mandi itu apa? Ya mandi. Ya, mandi. Jadi biasanya mencari sendang. Sendang itu apa, Mas? Sendang itu telaga yang paling angker, yang paling ini. Kemudian laki perempuan mandi bersama-sama, meyakini bahwa mandi itu adalah proses berbersih menjelang Ramadan. Makanya dengan mandi itu dosanya rontok. Nanti ditambah lagi dirontokkan di dalam bulan Ramadan, maka akhirnya semuanya lepas. Maka nanti kesalahan menyambut akhir Ramadan dengan membuat hari raya ketupat, itu ada kaitannya. Makanya orang Jawa punya hari raya sendiri, namanya hari raya ketupat. Kenapa dikatakan ketupat? Karena setelah hari raya metu papat. Makanya pojokannya ketupat ada empat. Kecuali ada ketupat yang bid'ah, pojokannya 8. Nah, itu sudah bid'ah. Jadi, sudah man ahdasa fi amril ketupat, ya. Itu sudah ketupat keluar dari pakemnya. Aslinya ketupat pojoknya 4. Kenapa ini sekalian? Karena orang Jawa katanya, ini namanya ilmu cok gali cok digali-gali cocok. Dan kalau ditanya sanatnya ya enggak ngerti saya. Dari mulut ke mulut seperti itu. Digotak gatik jadinya gatuk. Nah katanya orang Jawa, orang selepas Ramadan itu membawa 4 lebar. Makanya hari raya namanya lebaran. Selesai. Lebur, dosanya sudah lebur habis. Karena selama bulan Ramadan dipanasin, digodok, ditempa, sampai akhirnya bersih, lebur. Nah setelah itu luber. Luber artinya maaf-maafan. Nah terakhir labur, dicat kembali, pulih kembali. Yang ini setreng sama ini, salah sama ini. Maka maaf-maafan, salam-salaman, selesailah metu papat. Dan biasanya di hari raya itu ada makanan khas tiga. Ketupat, lepet, lontong. Lepet dari lepatan, yaitu kesalahan saya maafkan. Lontong oloni kotong, alias sudah habis gak ada kesalahan. Loh ini kan ilmu cok gali cok digali-gali cocok. Nah itu tradisi. Dan adik-adik sekalian, jadi kalau aduh, kalau cerita Jawa jadi wayang kulit nanti. Nah minum dulu, Mas. Dan hadirin sekalian, lepet itu Masya Allah, lepet itu tidak bisa dilepas kecuali berdua. Ya kan, Pak? Itu loh yang apa namanya, ketupat kecil itu harus dilepas berdua. Karena maaf-maafan ini tidak bisa kalau satu dengan yang lainnya tidak saling. Nah ini kan seperti pada saat ya cok gali cok, pada saat mitoni. Itu kan Jawa ada istilah tingkep melenting sak kekep. biasanya rujaknya rujak cengkir, kencengnya pikir, ya sama ini. Dan anehnya walhasil hadirin sekalian, maaf-maafan itu menjadi tradisi, bukan sekarang kita larang Pak. Orang salah minta maaf gak ada masalah. Orang salah minta maaf gak ada masalah. Sekarang ini salah gak salah minta maaf itu loh. Kadang-kadang subhanallah kenal aja belum udah minta maaf. Pak, maafin Pak. Oh, maafin. Loh Pak, kenalin dong Pak, namanya siapa? Oh iya, saya namanya si Anu, datang ke rumah paman. Alhamdulillah Pak bisa hari raya di sini. Loh kenal aja belum minta maaf, salah saya apa? Dan anehnya Pak, maaf-maafan ini juga gak jurus. Kesalahannya apa gak pernah nyebutin. Harusnya kesalahan itu dijelaskan. Pak, saya datang ke rumahnya Pak Haji. Pak Haji, maafin. Pak Haji kan pada waktu Ramadan kelima malam kehilangan sandal kan Pak Haji. Itu gue yang ngambil Pak Haji. Nih Pak Haji sandalnya. Nah itu baru minta maaf. Terserah Pak Haji mau diambil lagi atau saya pakai. Kalau saya pakai lebih abdol. Nah itu minta maaf. Lah kalau sekarang coba lihat. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin ini apa? Tolong jelaskan. Di antara kita itu istihlal, minta dihalalkan itu kan sebutin apa kesalahannya. Maaf bawa uang enggak balik, maaf Pak saya menundai ghibah, Bapak saya pernah bicarakan di majelis ini. Itu namanya istihlal. Sehingga diri sekalian ini murni budaya Jawa. Makanya oplos-oplosannya juga setengah-setengah bisa lihat aja halal bihalal. Nah usorobnya gak ketahuan kan Pak? Mubtada khobarnya mana itu? Halal bihalal. Halal bihalal ini terkibnya itu apa? Halalun mubtada apa khobar? Ini maf'ul apa fa'il? Gak karu-karuan. Halal bihalal. Artinya maksudnya mereka itu kosong bil kosong. Karena ini memaafkan, dimaafkan, ini maafkan, selesai. Dengan demikian hadirin sekalian, ini merupakan suatu tradisi yang sambungannya padusan, kemudian dilanjutkan dengan hari raya macam-macam itu, dan ini merupakan suatu hal yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Selanjutnya sesajen di beberapa daerah di Pulau Jawa saat akan memasuki malam pertama bulan Ramadan, puasa selepas sholat asar dan menjelang azan maghrib, dikumandangkan masyarakat menyediakan sesaji. Sesaji itu biasanya berupa bunga kelapa muda dan aroma kemenyan yang dibakar kemudian diletakkan di halaman rumah. Ada yang menambahkannya dengan bawang merah, bawang putih, sebutir telur, pisang, minuman seperti teh, kopi dan yang lainnya. Katanya mereka meyakini mbahnya lagi pulang, disiapin kopi, disiapin teh, bahkan berbagai macam makanan minuman disiapkan untuk nyambut kedatangan orang tuanya atau mbahnya. Subhanallah. Bukankah ini merupakan satu keyakinan apa istilahnya? Bisa nitis jilma kembali, itu keyakinan agama lain, tidak ada dari dalam Islam. Bahkan di dalam nas-nas hadis Rasulullah telah dijelaskan rohnya orang mukmin di surga. Ada yang kalau orang mati syahid diletakkan di telai burung dan orang mukmin dirupakan burung. Ada yang tertahan di depan pintu surga. Adapun rohnya orang-orang kafir di neraka fisi jin. Ini semua telah dijelaskan, mana mungkin balik lagi. Dengan demikian, saya ingin tegaskan kembali lagi bahwa kita di samping sekarang telah mengetahui dan memahami, maka juga harus kita lakukan berbagai macam aksi nyata di tengah keluarga kita. Karena itu bagian dari ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara, maka tidak boleh kita diamkan, kita biarkan ngabuburit sekarang. Nah ini ngabuburit. Inilah acara yang paling populer di tengah masyarakat. Bahkan muda-mudi ngumpul menjelang apa Pak? Menjelang buka. Biasanya istilahnya ngabuburit, nunggu beduk dan macam-macam istilah. Di sana ada yang melakukan ada yang membuat pasar kaget, ada yang mereka sambil mendengarkan musik ringan, ada yang mungkin Masya Allah mengklaim bahwa ini adalah musik bernuansa Ramadan, yang nyanyi adalah cubahan, atau kadang-kadang bernapaskan Islam. Napas itu sing muslim itu. Mana ada musik bernapaskan Islam itu, mana ada. Musik-musik, Quran-Quran. Dan tidak akan ketemu dua ini, antara musik Islam dengan musik dengan Al-Quran. Ini hadirin sekalian memenuhi, bahkan lebih memasyarakat dan populer ketika diliput di mana-mana. Makanya mendoakan hadirin sekalian, mudah-mudahan media kita, ada sudah media radio, media televisi, ada media cetak yang hadir di Jakarta, di Jabodetabek ini, bisa mewakili penyiaran dakwah sunnah, dakwah yang menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan, di dalam rangka memberikan kesadaran pelan-pelan lewat baca, lewat media cetak. Inilah yang kita inginkan semua. Mudah-mudahan dari seluruh penjuru, saddidua qaribu, ada yang lewat ini, ada yang lewat ini, tertutup semua, sehingga Islam kembali lagi bangkit. Sahwah Islamiyah yang kita harapkan itu wujud, dan tradisi-tradisi seperti ini insyaallah terbasmi pelan-pelan insyaallah. Pesta petasan dan kembang api, ini biasanya menjelang itu nyalakan sampai Masya Allah bikin subhanallah, petasan kadang-kadang segede ini, deger-jeger kayak bom ya. Dan ini dinyatakan, diklaim kaitannya Ramadan. Bahkan ada yang sekalian lihat bagaimana kita dengan suara gaduh aja sudah mengganggu orang. Bahkan Pak, kalau Bapak sekarang pergi ke negara-negara non-muslim, tidak ada suara petasan. Ganggu orang itu merupakan suatu pelanggaran. Di sini Masya Allah, kadang-kadang nyetel musik sampai salonnya hampir pecah. Dan kadang-kadang Masya Allah nyalain petasan, Masya Allah, tidak mempertimbangkan kanan-kiri, telinga kita hampir jebol. Di antara mereka juga kadang parkir sembarangan. Dan na'udzubillah min dalik, kadang-kadang ada acara pesta mengambil jalan orang seenaknya, sementara orang lalu lalang macet sampai berkilo-kilo, dia enakan joget. Subhanallah, dia joget, orang lain susah. Apa ini bagian dari Islam? Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bit'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tarik, yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Pak, parkir kerikil sembarangan tempat aja enggak boleh, duri, apalagi sekarang ganggu orang dengan truk, dengan mobil, dengan petasan, dengan suara-suara gaduh, apalagi sedang puasa, apalagi mungkin orang yang puasa sedang membaca Al-Quran. Wong sekarang kita membaca Al-Quran ada faida kuri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu, disuruh dengar, apalagi disnyalain petasan, jeger, kaget Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang lagi sholat nyala petasan, akhirnya apa, saking refleksnya ketika dia sholat, astagfirullah, loh, dan batal sholatnya otomatik. Alhamdulillah rabbil alamin, ghairil maghdubi juga, astagfirullah, batal enggak sholat? Batal. Enggak ada bacaan astagfirullah di tengah Fatihah kan? Enggak ada. Siapa yang bikin salah? Tuh ashabul petasan. Masyaallah. Kembang api bisa bakar rumah. Berapa banyak orang yang mati kebakar dengan petasan, dengan kembang api. Dan bahkan pemerintah dengan begitu keras memerangi dua hal ini. Tapi subhanallah, kenapa kaum muslimin tidak taat? Itu berlawanan dengan agama, hukum positif, dan mengganggu ketertiban, keamanan, dan ketenangan orang. Wabil khusus orang yang puasa. Makanya hentikan. Selanjutnya, tarawih keliling yang disebut dengan tarling. Di Indonesia banyak dikenal dengan istilah-istilah yang sangat menarik. Suling, subuh keliling. Juling, jumatan keliling. Tarling, taraweh keliling. Gak tahu nanti ada apa lagi. Duling, duha keliling. Nah itu kan gitu. Apa lagi? Antum udah dapat. Ya. Dan hadirin sekalian, ini terjadi di mana-mana. Dan selamat tradisi adalah tradisi maaf-maafan. Dan mereka ini terpengaruh dengan hadis yang enggak jelas jelunturung dan asal-usulnya. Yang bunyinya antum lihat halaman 37. Wahai Muhammad, abaikan puasa umatku bila istri belum minta maaf kepada suaminya, anak belum minta maaf kepada orang tuanya, dan orang belum minta maaf kepada tetangga sekitarnya. Mungkin antum nanti dapat SMS atau sudah dapat SMS. Tidak tahu ini hadis asal-usulnya dari mana. Arabnya aja tidak ketahuan, apalagi sanadnya. Dengan demikian ini, sehingga maaf-maafan dipindah. Pindah dari bid'ah satu ke bid'ah yang lainnya. Pada akhir hari raya tidak maaf-maafan. Sekarang awal-awal minta maaf, maafin pak, maafin ya. Kesalahan saya lahir batin, di kantor-kantor, di ini. Yang anehnya nanti laki perempuan selama-selama. Udah salah bid'ah, dosa lagi. Masya Allah, numpuk udah. Ramadan disambut dengan meriahnya kesalahan penyimpangan. Na'udzubillah. Nah, selanjutnya. Begadang dan keluyuran. Ini tolong ikhwan, ini terakhir ya. Ya, terakhir. Masalah begadang, keluyuran atau tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bulan Ramadan. Hentikan ikhwan untuk nemui Ramadan emas, tidak semuanya kita bisa. Bahkan banyak orang yang kurang 2 hari puasa sudah meninggal dunia. Kurang 2 hari. Bahkan di antara mereka ada yang sekarang malam hari Ramadan meninggal dunia. Dan tolong dicamkan, umur di tangan Allah yang menentukan ajal Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah mengatakan dalam firman yang lainnya, wa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah kita dapatkan, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yaitu as-sihhat wal farag, sehat dan sempat. Maksudnya pikiran plong sehat, itu enggak semuanya kumpul. Mas, antum kadang-kadang masya Allah badan sehat tapi pikiran masya Allah, mikir anak bayar sekolah, yang ini sakit, istri lagi ngambek, orang tua butuh duit, ini utang belum kebayar. Untuk apa antum badan sehat? Pikir enggak bisa. Pikir pagi sore ngeblong. Kadang baca subhanallah, lisannya kemana, hatinya kemana enggak tahu. Bahkan subhanallah sholat pun subhanallah. Dari takbiratul ihram sampai salam. Gak pernah kena sama sekali. Seperti blok ATM, masuk kartu langsung lepas. Gak ada rasa apa-apa. Kenapa? Karena mashulul bal. Tapi kadang-kadang hati plong, ternyata apa? Opname di rumah sakit. Sekarang saat hati plong, pikiran plong, dan kemudian sehat, manfaatkan. Dan tolong ikhwan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Apalagi Ramadan, hentikan nonton TV. Ayo, kita sepakati sekarang. Siapa yang enggak sepakat nonton. Tidak nonton TV, angkat tangan. Pada waktu Ramadan sepakat tidak nonton TV, angkat tangan. Yang enggak sepakat angkat tangan. Antum enggak sepakat? Sepakat. Berarti sepakat semua, janji. Ana tagih nanti di akhirat. Ya, awas lo. Ya, waspadalah, ya. Hati-hati. Ini janji. Ya ikhwan, antum dapat apa dari televisi? Paling banter wanita telanjang, ketawa ngakak, enggak ada ujung pangkalnya. Terus kemudian acara-acara selingan pun begitu. Hatta keluar ustaz ceramah pun subhanallah enggak ada mutunya. Antum hentikan. Nah, begitu juga hentikan perbuatan sia-sia, di antaranya adalah karambol, catur, mancing apalagi. Hede, mancing seumur hidup harus dihentikan. Ini orang konslet Pak, orang mancing itu, hobi mancing itu orang stres. Gimana enggak konslet? Seminggu sekali liburan ditawari nemui ikan apa istri. Ikan yang dipilih. Kan konslet itu laki-laki. Allahu Akbar. ikan istri, ikan istri, ikan ketemu. Tinggalkan. Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, banyak ngobrol. Yang ngalor ngidul tidak ada gunanya, apalagi ngerumpi. Ini ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu ini? Ada enggak, Bu? Oh, enggak bunyi. Bu? Alhamdulillah. Karena ciri-ciri wanita itu ada 5. Paling doyan ngobrol, 1. Beda kalau laki-laki. Makanya kalau perempuan ngadepin masalah biasanya ngomong dulu baru mikir. Kalau laki-laki mikir dulu baru ngomong. Makanya ketika terjadi ketegangan, loh laki-laki diem aja ngomong kayak patung. Katanya si laki-laki, lo jangan nyerocos aja, ngomong aja kayak ikan mujair. Apa akhirnya apa? Waktu gak ada habis. Itu. Nah, ngobrol ngerumpi itu hentikan. Kenapa dari sekalian, apalagi nonton acara-acara gosip, acara-acara yang sangat tidak bermutu, apalagi bahkan bertentangan dengan Islam, hentikan. Terus kemudian ada yang sekalian, sekarang kita buat jurnal. Tolong masing-masing bikin jurnal. Saya pagi apa yang saya lakukan, dari mulai sahur, sholat subuh, setelah subuh apa, habis itu mungkin berangkat kerja. Nah, ketika berangkat kerja bisa enggak saya manfaatkan sambil kita naik bus baca Al-Quran, sambil naik bus kita naik kendaraan kita baca dzikir. Setelah sampai kantor, tet waktu kita masuk kerja, kita niatin ibadah. Ada kesempatan nanti istirahat kultum, kita dengarkan kultum. Nanti mungkin setelah pulang cepat, bisa pulang cepat supaya bisa ikut sholat terawih. Kalau tidak mungkin di kantor ada acara buka puasa bersama, kita ikutin karena di sana ada ceramah. Bikin jurnal biar jelas. Dan tolong terutama ibu-ibu, jangan sampai sekarang ini awal bulan Ramadan sibuk memenuhi kulkas. Pertengahan Ramadan merencanakan belanja dan ganti pakaian. Apa yang saya ganti? Apakah model ini buka-buka, ini tata boga dan yang lainnya. Nah, waktunya akhir Ramadan keliling mall satu dengan mall yang lainnya. Akhirnya diri sekalian, Ramadan hanya untuk aksi belanja dok. Jalan-jalan ke mall, ke ini apa manfaatnya? Sehingga kita sampai sekarang ini tidak menemukan faedah puasa yang seperti ditemukan oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin, karena puasa kita sudah tidak mengikutin puasa Rasulullah, ngikutin gaya tradisi yang ada. Coba lihat sekarang hadirin sekalian, tradisi yang ada kita kan awal puasa ribut dulu masalah ru'yah. Setelah itu nanti cor-coran diskon. Dan masya Allah kadang-kadang puasa aja belum, sudah iklan mudik di pampang, mudik bersama. Masya Allah, puasa belum, udah ketupat gambarnya. Dengan demikian orang sudah tidak tertarik pada inti dari puasa. Bagaimana saya memaksimalkan puasa? Bisa puasa mulut, puasa lis, puasa telinga, puasa mata, dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, dan tertib sholat 5 waktu ditambah rawatibnya, khatam Al-Quran. Dan ini saya ingin ingatkan, tolong targetkan membaca Al-Quran. Insya Allah saya akan khatamkan Al-Quran 30 kali. Masya Allah, wah gak bisa ini. Saya akan khatamkan 3 kali, berarti 10 hari sekali khatam. Anak-anak sudah saya bagi. Kalau sekarang ada berapa lembar untuk bagi, berarti sekarang setiap hari saya sudah harus selesai ini. Ada kajian ikut, nambah ilmu dan kesempatan untuk memberikan hidayah orang sekitarnya, manfaatkan Pak, tolong Pak. Camkan, pada saat Ramadan hati terbuka, orang banyak menginginkan kebaikan. Pada saat itu antum mulai berdakwah kepada saudara, paman, mungkin orang tua. Kita telpon, kita kasih apa saja, lewat apa saja, dan syukur-syukur kita bisa bertatap muka, kita berikan nilai-nilai Islam. Dan dengan itu insya Allah jalan yang kita inginkan. Jadi ini silaturahmi yang benar, silaturahmi dakwah, bukan mudik yang susah-susah itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Saya kira waktu juga sudah menunjukkan jam 11 dan badan juga sudah capek itu ya, terutama antum semua, dan saya juga nanti mau mengisi lagi di Amar Ma'ruf, di Pulak Kapal, tentang masalah tafsir Ibnu Katsir yang ini rutin setiap Ahad sore. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat. Intinya saya simpulkan bahwa sambutan kita, kerinduan kita kepada Ramadan harus ada hasilnya, dan hasil itu adalah menggugah dan merubah, menggugah nurani kesadaran kita untuk menjadi orang baik dan cinta kebaikan yang datang dari Allah dan Rasulnya, merubah kondisi yang jelek menjadi baik. Kalau saya bisa menghentikan rokok selama kurang lebih 12 hari, 12 jam, Masya Allah, hebat Pak, Subhanallah, bisa berhenti 12 jam gak ngerokok. Ajib kan? Kenapa saya gak bisa lanjutnya? Insya Allah kalau Anda niatnya tidak ngerokok setelah maghrib, seperti tidak ngerokok pada saat ba'da sahur sampai maghrib, selesai. Merubah kebiasaan saya yang mungkin selama ini saya dolim terhadap istri saya, saya kurang perhatian terhadap istri saya, atau saya sering bantah suami saya sering melecehkan suami saya, berhenti pada waktu bulan Ramadan. Berubah, dan perubahan itu dari diri kita. Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bianfusim. Berubah kebiasaan malas sholat berjamaah, karena kita dilatih jangankan yang wajib, yang sunnah aja bisa berjamaah di masjid, yaitu sholat tarawih. Berubah kebiasaan kita suka mencela, suka ghibah, suka namimah. Kenapa? Saya dicela orang, dihujat orang, sudah bisa mengatakan inni shaim, saya puasa. Dan hadirin sekalian, tolong, sikap tidak amanah juga sudah berubah. Karena kita telah dilatih untuk puasa untuk amanah. Coba Bapak bayangkan, kalau Bapak bukan karena amanah, sekarang di kamar sendirian, sedang lapar, sedang haus, ada makan minum, kemudian dimakan, siapa yang tahu? Apalagi Bapak keluar dari kamar pura-pura ngelemes. Masya Allah, Mas, puasa hari ini panas banget ya. Subhanallah, mudah-mudahan anak nyampe maghrib, padahal habis makan. Siapa yang tahu? Allah saja. Kenapa saya tetap jaga? Walaupun saya kehausan, saya kelaparan, tetap puasa. Walaupun gak ada orang yang mengawasinya. Karena puasa adalah amanah. Jagalah seluruh amanah seperti antum jaga puasa antum. Kerjaan antum, urusan rumah tangga antum, keluarga, rumah, kehormatan, dan termasuk yang lainnya amanah, jaga seperti itu. Dan untuk menyambut Ramadan yang benar adalah kita sambut satu dengan ilmu. Kita pelajari apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Hak-hak Ramadan, kewajiban Ramadan, hukum hikmah Ramadan, sampai dari mulai Ramadan, puasa, hal yang membatalkan, yang dibolehkan, yang makruh, kemudian iktikaf, terus selalu dilanjutkan dengan zakat fitrah, takbir, dan yang lainnya. Pelajari dengan baik. Kemudian insyaallah kita telah sajikan secara ringkas ya di majalah Qalam. Kemudian setelahnya tidak kalah pentingnya, dan sekalian tolong dicamkan, bahwa pada saat Ramadan yang perlu kita siapkan adalah mental dan rohani. Siap mental artinya apapun resiko Ramadan kita harus lakukan. Rohani, siap untuk menangkap cahaya-cahaya, limpahan-limpahan pahala, limpahan-limpahan rahmat, lewat melaksanakan berbagai macam ibadah, baik yang ringan dan berat, kita kejar. Rahmat Allah tidak bisa didapat dengan nyantai, Mas. Dengan perjuangan, terutama qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Katanya Rasulullah SAW, jagalah qiyamul lail karena itu tradisi kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Dan yang terakhir, persiapan yang dimaksud adalah persiapan sehat, mental sehat, badan sehat. Makanya ikhwan hikmah, kenapa kalau sudah pertengahan Syaban kita dianjurkan berhenti puasa? Karena untuk kesiapan kesehatan menjelang Ramadan. Idzan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau Syaban sudah sampai pertengahan, jangan puasa. Adapun kegiatan-kegiatan menyambut Ramadan yang menyimpang yang telah saya sampaikan, hendaknya kita tinggalkan. Dan itu merupakan suatu perkara yang masuk ke dalam hadis Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.